نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. فنبدنا أعاذني الله وإياكم. الحمد لله kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yang sampai detik ini masih melimpahkan sekian banyak anugerah dan kenikmatan, di antaranya yusanidzina azani Allah wa iyyakum nikmat dalam bentuk waktu luang, sehingga dengan kelonggaran waktu tersebut kita bisa berkumpul di majelis min majalisil ilm, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, di mana Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan dalam sebuah hadis yang singkat, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua kenikmatan yang mana umat manusia kebanyakan mereka lalai dari dua nikmat tadi, tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, as-sihhah wal farah, nikmat dalam bentuk kesehatan dan waktu luang. Sehingga pelonggaran waktu yang kita miliki adalah bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita syukuri dengan bentuk diisi dengan ibadah-ibadah maupun ritual-ritual yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana azani Allah wa iyyakum, pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan keterangan dari al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala di dalam risalahnya Syarh Sunnah tentang beberapa prinsip-prinsip pokok ahlu sunnah wal jamaah yang harus diketahui dan diamalkan oleh setiap muslim, yang dari situ akan diketahui ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah dan siapa orang-orang yang betul-betul layak dikatakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah haqqan, ya, sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejati, tidak sekedar pengakuan di lisan. Beliau menyebutkan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum dalam pasal yang baru, as-sifat. Nah, prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Masalah ini khanifidina azani Allah wa iyakum, al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi, beriman dengan nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, amrun azim, adalah pembahasan yang sangat agung khanifidina azani Allah wa iyakum. Dikarenakan mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ala wajhin syar'i dengan cara yang digariskan dalam syariat kita, termasuk cakupan al-iman billahi azza wa jalla, cakupan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala diharuskan dan diwajibkan mengimani empat perkara. Belum dianggap sebagai seorang mukmin kalau dia tidak mengimani empat perkara tersebut dalam rangkaian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang penting azani Allah wa iyyakum al-iman bi wujudillah. Mengimani Allah Subhanahu wa taala ada. Nah, tentunya kalau seseorang beriman kepada Allah, dia meyakini Allah Subhanahu wa taala ada. Kemudian yang kedua, al-iman bi rububiyatillah. Mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya rububiyah mencakup tiga perkara: al-khalqu wal-ghilqu wat-tadbir. Penciptaan, kepemilikan alam semesta, kemudian pengaturan alam raya ini, sanifatina azani Allah wa iyyakum. Semuanya hak Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mengimani rububiyah Allah apabila dia mengimani Allah yang menciptakan semua makhluk yang ada, Allah yang memiliki semua makhluk yang ada, dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengatur semua urusan hamba. Nah, kemudian yang ketiga, yakni ketika azani Allah wa iyyakum al-iman bi uluhiyyatihi. Beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Tidak ada sesembahan yang kedua yang berhak diibadahi bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yakni ketika azani Allah wa iyyakum, termasuk bentuk al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah al-iman bi asma'illahi wa sifatihi. Mengimani nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Empat perkara tadi sami bidina azami Allah wa iyyakum termasuk bagian dari al-ilmu syar'i yang sifatnya fardhu ain, diketahui oleh setiap muslim, karena langsung berkaitan dengan al-iman billahi azza wa jal, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala, mengimani rububiyah Allah azza wa jal, mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengimani nama-nama dan sifat, ilmu yang membahas empat perkara tadi tadi hadina azani Allah wa iyyakum fardhu ain, diketahui oleh setiap muslim tanpa terkecuali. Ya, setiap muslim yang akil, yang berakal, lagi balik, ya, diharuskan untuk mempelajari dan mengetahui ilmu tentang hal-hal yang kita sebutkan tadi, yakni bidina azani Allah wa iyyakum, di antaranya al-iman bi asma'illah wa sifatih. Bagaimana cara seorang hamba dalam mengimani nama-nama dan sifat? Dikarenakan kita yakni bidina azani Allah wa iyyakum, tatkala melihat keadaan kaum muslimin, mereka ternyata berbeda-beda dalam memahami dan menyikapi nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin, mereka-mereka yang menyatakan asyhadatain, dua kalimat syahadah, yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menyikapi asma'ullah taala wa sifatuhu, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya berbeda-beda. Ya, tidak satu kata yang kami azani Allah wa iyyakum. Dengan kata lain, mereka berselisih dalam memahami dan menyikapi nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Lantas mana yang benar? Tentunya ikhwan ibadina azani Allah wa iyyakum bila syakin wala raib. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Apabila kalian berselisih dengan sebuah perkara, maka kembalikan urusan tadi kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kita timbang mana dari keyakinan-keyakinan yang berkembang di kalangan kaum muslimin yang sesuai dengan Alkitab wa sunnah, sesuai dengan pemahaman salaful ummah dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in, itulah yang kita terima dan wajib kita ikuti. Adapun keyakinan-keyakinan maupun sikap-sikap dan mazhab-mazhab terhadap nama-nama dan sifat yang tidak sesuai dengan Alkitab wa sunnah, maka kita tolak bismillahirrahmanirrahim azani allahu wa iyyakum. Dan berikut ini akan disampaikan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala tentang bagaimana ahlu sunnati wal jamaah mengikut Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di dalam menyikapi dan mengimani nama-nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullah, wa kalimatullahi wa kudratullah wa ma'tuhu wa sifatuhu kamilatun ghairu makhluqat. Dan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula kehendak Allah azza wa jal, sifat-sifat yang dimiliki olehnya seluruhnya sempurna dan tidak ada yang makhluk. Kalau dikatakan sifat Allah, maka tidak bisa dikatakan sebagai makhluk, karena dia adalah sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Da'imatun azaliyat, sifat-sifat tadi adalah sifat-sifat yang da'imat, yang abadi dan azali. Kalau abadi berarti tidak ada batasnya, ya, tidak akan sirna. Kalau dikatakan azali berarti tidak memiliki permulaan. Ya, ini perbedaan, letak perbedaan antara sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Kalau manusia itu mengalami permulaan sebelum memiliki sifat yang sempurna. Ya, melihat misalkan. Ya, bayi yang lahir di sana bersinar azani Allah wa iyyakum, sebagaimana yang kita ketahui bersama, tidak langsung bisa melihat sebagaimana penglihatan kita saat ini. Nah, butuh proses dan tahapan-tahapan sampai akhirnya bayi tadi bisa melihat. Kemudian dia mendengar, berjalan, ya, dan seterusnya. Yusanibudina azami Allah wa iyyakum. Ada permulaannya, ada prosesnya, ada tahapannya yang dia lalui baru memiliki sifat yang sempurna. Itu makhluk. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala azali, tidak memiliki permulaan, yusanibudina azami Allah wa iyyakum, azali dan abadi, memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ketika Allah menyebutkan dalam firman-Nya, wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jangan dipahami sebagaimana sifat yang ada pada makhluk. Kalau makhluk mereka mendengar, melihat sebelumnya ketika lahir, itu proses untuk bisa melihat dan mendengar. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala, jangan dipahami, oh dulunya Allah itu tuli, hasya wa ta'ala. Ya, subhanallah. Ya. Jangan difahami, oh dulunya itu gak bisa melihat, gak bisa mendengar, kemudian mengalami sekian banyak tahapan dan proses, baru menjadi maha melihat, maha mendengar. Qallahul musta'an wa alaihi siklan. Ini jalan atau anggapan yang keliru. Ya. Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, da'imat azaliyat. Ya. Bersifat abadi dan azali. Tidak memiliki permulaan sebagaimana makhluk. وليست بمحدثات فتزيد ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. Sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah sesuatu yang baru yang kemudian sirna. Juga bukan pula Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya zat yang kurang kemudian bertambah kesempurnaannya. Ya, ini menerangkan makna da'imat azaliyat. abadi dan azali. Kalau abadi tidak ada batas akhirnya, kalau azali tidak ada permulaannya. Itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalas sifatuhu an shibhi sifatil makhlukin. Maha mulia sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya. Wa qasurat anhu qatamul wasifina, dan tidak akan mampu menggapai sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala kecerdasan orang-orang yang hendak mensifati Allah Azza wa Jalla. Maknanya dalam menentukan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menggunakan akal. Ya, secerdas apapun hamba tadi, sejenius apapun seorang hamba, ya, saking cerdasnya itu Bismillahirrahmanirrahim, mungkin dalam menghafal, kalau mungkin orang sering kita dengar sekali baca langsung hafal, ini setengah baca langsung hafal. Ya, belum selesai bacanya langsung hafal seluruhnya secara utuh. Andai kata demikian, ya, secerdas apapun hamba, dia tidak berhak menentukan nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bila dalil, tanpa dalil. Karena menentukan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk ilmu ghaib. Ya, tidak bisa kita ketahui kecuali dengan jalan wahyu. Nah, qaribun bil ijabati 'inda su'al. Allah Subhanahu wa ta'ala maha dekat dengan hambanya, mudah mengabulkan permintaan hamba tersebut. Ba'idun bita'ajizi la yunal. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala jauh di atas arusnya, tidak bisa dilihat oleh hamba semasa mereka hidup di dunia. Alim ala arshihi. Allah maha tinggi di atas arusnya. Ba'ilun min khalqihi. Jauh terpisah dari makhluk-makhluknya. Mawjudun wa laysa bima'dum wa la bimafqud. Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, bukan sesuatu yang hilang atau yang tidak memiliki wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Azani Allahu wa iyyakum. Nah, ini keterangan dari Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini Bismillahirrahmanirrahim. Azani Allahu wa iyyakum, bisa kita simpulkan beberapa poin untuk lebih memahami asma'ullah ta'ala wa sifatuhu dari ucapan dan keterangan Al-Imam Al-Muzani dalam risalah beliau Syarhus Sunnah yang barusan kita baca tadi. Yang pertama, Ibnu Katsir azani Allah wa iyyakum, cara mengimani asma'ullah ta'ala wa sifatuhu adalah al-imanu bima wasaqallahu bihi nafsahu wa bima wasaqa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mengimani segala nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Min ghairi tahrifin wala ta'til. Tanpa dirubah-rubah maknanya atau ditolak. Wala tajyidin wala tasybih. Sudah tanpa diserupakan dengan makhluk ataupun diterka-terka wujud sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengimani nama-nama dan sifat. Dan itu cara yang benar. Ya, kita terima, kita imani, kita tetapkan semua nama-nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an Al-Karim dan ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di dalam As-Sunnah. Ya. Di samping kita terima, di samping kita tetapkan, harus betul-betul sempurna dalam menetapkannya. Min ghairi tahrif, tanpa dirubah-rubah. Sebagian dia, Ikhwan Fillah, azani Allah wa iyyakum, dikarenakan mereka memiliki belief-belief penyimpangan, dan lebih mengutamakan akalnya daripada nas Alkitab wa sunnah ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sifat, mereka menolak ya, dengan cara yang halus kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu dan akal pikiran mereka. Ya, ditolak dengan cara yang halus ya, dalam bentuk dirubah-rubah. Ya, entah dirubah maknanya, entah dirubah nafsnya walaiyadzubillah. Nah, ahlu sunnah tidak demikian. Kalau Allah dan Rasulnya menetapkan, ditetapkan tanpa perlu dirubah-rubah. Apalagi ditakdir, ditolak. Ya. Nah, baik menolak sebagian atau menolak seluruhnya itu dengan izin Allah wa iyyakum. Juga tidak boleh kita dengan izin Allah wa iyyakum dalam mengimani asma Allah taala wa sifatuhu kita serupakan dengan makhluk. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya billahi fawqa aydihim. Tangan Allah Subhanahu wa taala ada di atas tangan-tangan mereka. Ya. Baik. Ayat ini ujian bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ diketahui mana hamba-hamba yang dalam hatinya terdapat benih-benih penyimpangan dan mana hamba-hamba yang ikhlas dalam menerima berita dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di situ diketahui siapa ahlu sunnah wal jamaah dan siapa yang hanya mengaku sebagai ahlu sunnah padahal bukan sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Ya, pujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk peserta bai'atul ridwan. Ya. Nah, di sini kalau kita baca lafaz yadullahi, lafaz yadun dalam Al-Qur'an, demikian pula dalam kamus bahasa Arab. Ya. Kalau kita pelajari mufradat kosakata bahasa Arab, yadun itu artinya tangan. Kan gitu ya? Nah, semuanya sepakat. Yadun artinya tangan. Sebagian dia ikhwan fillah azami Allah wa iyyakum, dikarenakan ada penyimpangan atau merasa tidak cocok. Ya, atau mustahil Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tersebut dirubah. Ya. Dia menyatakan iya, Allah punya yak. Ya Allah. Tapi maksudnya bukan berarti tangan. Ya, mereka merubah maknanya menjadi kekuasaan. Ya, menjadi kekuasaan disebutin azami Allah wa iyyakum. Wa hadza kalamun batil. Ya, ini jelas pendapat yang keliru, menyimpang dari prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ada lagi yang lebih vulgar, langsung menyatakan tidak mungkin, mustahil Allah punya tangan. Kalau dikatakan Allah punya tangan, berarti Allah sama dengan makhluk. Dan itu sesuatu yang mustahil. Itulah mentah-mentah Allah tidak punya tangan. Allahu musta'an wa alaihi wasallam. Ada lagi yang jatuh dalam penyimpangan. Dia menyatakan ya billah, artinya tangannya Allah. Ya, ya, dan artinya tangan. Kemudian dia berani menyamakan tangannya Allah itu sama dengan tangan saya. Walaiyadzubillah. Ya. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, mereka meyakini sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala diyakini sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Azza wa Jal, tidak sama dengan makhluk manapun. Ya, tidak sama dengan makhluk manapun. Nah, dasar prinsip mereka yang berdina azami Allah wa iyyakum dalam mengimani asma Allah Taala wa sifatuhu tersebut di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah Azza wa Jalla Maha mendengar lagi maha melihat. Penggalan pertama ayat ini Allah meniadakan keserupaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluk manapun. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satu pun dan siapapun dan apapun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penggalan yang berikutnya Allah menetapkan sifat baginya wa huwa sami'ul basir dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Makhluk mendengar makhluk melihat. Ya, tapi pendengaran Allah, penglihatan Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah yang lainnya tidak sama dengan makhluk manapun. Ya. Dan kalau sampai kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala, menyamakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya, fa huwa naqsun fi haqqillahi azza wa jalla, fadhun fi haqqillahi tabaraka wa taala. Sama saja melecehkan dan menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa demikian? Ya. Kita buat contoh. Kita ambil contoh permisalan di sana di azami Allah wa iyyakum. Ketika kita katakan, ya, telinganya fulan kayak telinganya gajah. Ya. Ya lah. Nah. Manusia punya sifat telinga. Gajah juga punya sifat yang sama, telinga. Apakah sama bentuknya? Beda, ikan ikutin azani Allahu wa iyyakum. Antar makhluk saja beda. Ketika kita samakan sifat satu makhluk dengan makhluk yang lainnya, bermakna penghinaan dan pelecehan. Dikatakan, oh, telinganya Pak Fulan itu kayak telinganya gajah. Itu pujian atau celaan, ikan ikutin azani Allahu wa iyyakum. Semuanya sepakat mengatakan celaan, hinaan. Yang gitu ya? Nah, itu antar makhluk. Fakaifa bihaqqillahi azza wa jal. Terus bagaimana dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala? Justru dan jelas-jelas dikatakan sebagai penghinaan terbesar ketika sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala disamakan dengan sifat makhluknya. Nah, dan ini awal penyimpangan yang kami ketina azani Allahu wa iyyakum. Semua kelompok-kelompok sesat di dalam bab asma'ullah ta'ala wa sifatuhu, awal mula sebab mereka jatuh dalam penyimpangan dikarenakan mereka memiliki paham tasbih. Ya, paham kalau sifat Allah sama dengan makhluknya. Kelompok Jahmiyah misalkan yang meniadakan semua nama-nama dan sifat. Mereka mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Jatuh dalam pemahaman yang kufur semacam ini. Ya, ini pemahaman kufur sanadina azani Allah wa iyyakum. Menyatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Kalau dikatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat, sama halnya dia mengatakan Allah tidak ada. Kan gitu ya. Salah satu sifat yang ada, yang dimiliki adalah sifat wujud, kan gitu ya. Nah, ketika dia mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat sama sekali, sama halnya dia mengatakan Allah tidak ada. Dan ini termasuk kekufuran di kandungannya. Azani Allahu wa iyyakum. Apa sebab kelompok semacam ini jatuh dalam kekufuran, kelompok Jahmiyah? Sebabnya karena dia mengatakan kalau kita menetapkan Allah punya sifat, Allah punya nama, berarti Allah sama dengan makhluknya. Paham? Tasbih. Nah, dikarenakan mereka salah dalam memahaminya, ya, mengatakan sifat dan nama bagi Allah Subhanahu wa taala kalau ditetapkan berarti sama dengan makhluknya, akhirnya mereka jatuh dalam penyimpangan. Kalau begitu kita tiadakan saja Allah enggak punya nama, enggak punya sifat. Nah, kelompok Mu'tazilah, ya, yang terkenal dengan pendewa akal, gitu ya, mengedepankan akalnya di sana seperti nazani Allah wa iyyakum, yang mereka merasa ujub dengan akalnya, merasa bangga dengan akalnya yang jenius dan semisalnya, ya, juga jatuh dalam penyimpangan dalam bab asma wa sifat. Mereka punya prinsip Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat. Ya, menetapkan nama tapi meniadakan sifat. Allah punya nama tapi enggak punya sifat. Asmaullah taala mahdhum la sifata fiha, kata mereka. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sekedar nama, enggak ada sifatnya. Ini juga batil sekali betina azami Allah wa iyyakum, yang sejatinya sama dengan prinsip Jahmiyah. Tapi tidak menggunakan bahasa ya, vulgar. Karena mereka ganti. Gitu ya. Nah, kenapa demikian? Kalau dikatakan nama tanpa sifat, berarti dia mengatakan alimun bila ilmin. Allah maha mengetahui, tapi tidak punya ilmu. Nah, terus apa kalau begitu? Basirun bila basar, sami'un bila sam'in, qadirun bila qudratin. Allah maha kuasa, tapi tidak punya kekuasaan. Itu kan berarti konsekuensi dari pemahaman mereka, Allah punya nama, tapi tidak punya sifat. Kan gitu. Ya, kata dari penyebutin azani Allahu wa iyyakum. jatuh dalam penyimpangan, sekali lagi dikarenakan ada paham tasbih, ya, menganggap kalau sifat Allah sama dengan makhluknya kalau ditetapkan, akhirnya mereka jatuh dalam sekian banyak penyimpangan. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, pengikut Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka adalah hamba-hamba yang tunduk terhadap ketetapan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka mengimani semua nama-nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tanpa dirubah-rubah, tanpa ditolak, tanpa diserupakan dengan makhluknya, juga tanpa dibayang-bayangkan atau ditetapkan bagaimana wujud sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk bentuk penyimpangan di sana jadi na'azani Allah wa iyyakum ketika disebutkan sifat yadullahi fawqa aydihi misalkan, atau yadullahi maghlulah seperti dalam sebagian ayat. Nah, tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk bentuk penyimpangan yang harus kita hindari, membayang-bayangkan bentuk dan wujud sifat Allah subhanahu wa ta'ala dalam angan-angan kita, walaupun enggak terucap. Ya. Kalau yang terucap kan jelas menyimpang, gitu ya. Mengatakan tangan Allah demikian. Ya, baik. Ini jelas menyimpang. Termasuk bentuk penyimpangan yang harus kita hindari dan hanya kita dan Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Ya, karena dalam imajinasi kita menggambar-gambarkan atau membayang-bayangkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebuah kaidiyah tertentu. Ya, dibacakan yadullahi fawqa aydihim, tiba-tiba muncul imajinasinya, mungkin dulunya dia suka dengan komik, kepala suka dengan gambar dan semisalnya, langsung terbayang dalam imajinasinya, oh tangan Allah itu seperti ini. Ya. Walaupun tidak terucap, ya. Tapi kalau terbetik dalam benaknya, ya, hal yang demikian di sana jadi na'azani Allah wa iyyakum, segera mungkin bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk penyimpangan ya kami berdina azani Allah wa iyyakum, dan termasuk dosa, tidak sekedar dosa tapi termasuk dosa besar ya kami berdina azani Allah wa iyyakum, termasuk cakupan al-qawl ala Allah bila ilmin, berbicara atas nama Allah subhanahu wa ta'ala tanpa dasar ilmu. Allah tidak menjelaskan bagaimana bentuk sifat-sifatnya, lalu ternyata hamba tadi berusaha membayang-bayangkan dalam imajinasinya. Ibanikudina azani Allah wa iyyakum. Hati-hati. Ya, sesuatu yang nampaknya remeh, nampaknya sepele, kalau tidak difahami oleh seorang hamba, berbuat dosa yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan menyeret dia dalam penyimpangan walau ya Allah. Nah, ini poin yang pertama dalam menyikapi atau cara mengimani nama-nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua, yaitu ikutin ajani Allah wa iyyakum. Sifatullah ta'ala kamilatun fi ghayatil husni kamalaha la ya'tadihi naqsun biwajhin minal wujuh. Poin yang kedua, semua nama-nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna dari segala sisi. Ya, tidak boleh ada kekurangan sedikit pun pada nama-nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga setiap bentuk lawazim, ya, hal-hal yang mengesankan kalau nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala kurang dari berbagai sisi, ditiadakan dalam syariat. Ya, ditiadakan dalam syariat. Masih berdalil dengan ayat yang sama, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Nah, baik. Agar ikhani kutina azami Allah wa iyyakum, ahlu sunnah wal jamaah menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama dan sifat fi ghayatil husni kamalaha, pada puncak kesempurnaannya. Ya, harus diyakini ketika Allah menyebutkan dalam firman-Nya wa huwal ghafurur rahmah, dan dialah Allah yang maha pengampun lagi memiliki rahmat. Ya, kita harus yakini bahwasanya sifat al-maghfirah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sifat maha pengampun bagi Allah azza wa jalla dan semisalnya, itu mencapai pada puncak kesempurnaannya. Tidak boleh ada kekurangan sedikit pun pada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang ketiga, ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum. Asma'ullah ta'ala wa sifatuhu tawqifiyah la majala lirra'yi fiha. Nama-nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala sifatnya bersifat tawqifiyah. Tawqifiyah. Harus bersandaran dengan dalil minal kitab wa sunnah dalam menetapkannya. Tidak boleh menggunakan akal pikiran semata. Nah, kalau tidak ada dalilnya, maka tidak boleh bagi kita yasanikudina azani Allah wa iyyakum meyakini kalau itu termasuk nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, dikarenakan nama-nama dan sifat untuk Allah subhanahu wa ta'ala mimbab ilmi ghaib, termasuk bentuk ilmu ghaib. Tidak bisa kita ketahui kecuali dengan jalan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, terus bagaimana kalau dijumpai yakni betina azani Allah wa iyyakum sebagian pihak memberi julukan atau memberi nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama yang tidak ada dalil. Ya, seperti orang Jawa misalkan ada tambahan Gusti. Nah, ada enggak dalil yang menetapkan Allah punya nama Gusti? Enggak ada. Lawang Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab, gitu ya. Enggak butuh dengan orang yang hafal Al-Qur'an. Iya. Dipikir pakai nalar, Al-Qur'an dan sunnah pakai bahasa Arab, lalu ini sifatnya datang pakai bahasa Jawa. Kan gitu ya. Nah, jelas enggak ada. Terus bagaimana? Apakah kita tetapkan nama tadi bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Hah? Dayi. Diterangkan di sana ibadina azami Allah wa iyyakum oleh para ulama. Kalau namanya seperti Gusti misalkan, jelas tidak boleh bagi kita untuk meyakini kalau itu nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada dalilnya. Adapun maknanya tergantung. Kalau maknanya benar, ya dikuatkan dengan nama-nama yang lain atau dalil-dalil yang lainnya, kita yakini maknanya, tapi namanya tidak, karena tidak ada dalilnya. Kalau maknanya salah, maka jelas ditolak, baik makna maupun namanya, yaitu azani Allah wa iyyakum. Dan selayaknya, masyarakat kita, yaitu azani Allah wa iyyakum, dibiasakan untuk menyebut Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama yang syar'i yang ditetapkan menggunakan dari tidak sekedar kebiasaan tempat. Nah, kemudian kita dimudina azami Allah wa iyyakum poin yang berikutnya. Dalam mengimani nama-nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, asma'ullah ta'ala ghairu maqsuratin bi'adadin mu'ayyan. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas pada bilangan tertentu. Ya, tidak terbatas. Nah, tidak semata-mata nama Allah subhanahu wa ta'ala terbatas pada bilangan atau angka 99. Gitu ya. Nah, 99. Baik. Yang kata mereka itu tergambar pada dua telapak kita. Gitu ya. Nah, kalau telapak kita ini kan ada angka dalam bahasa Arab ya. Yang kiri 81, yang kanan 18. Kalau ditambah jadinya 99. Kan gitu ya. Nah, lu kan enggak ini. Ya kan? Ya kan? Yang satu angkanya angka Arab ya. Ya, satunya 81, yang satunya lagi 18. Kalau ditambahkan, kita satu 99. Nah, karena mereka itu bukti kalau nama Allah 99. Baik. Ya, nah, bagaimana dengan pemahaman yang berkembang di kalangan masyarakat kalau nama Allah subhanahu wa ta'ala hanya 99 saja. Kemudian berdasarkan dengan dalil, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahqaha dakhala jannah. Hadisnya sahih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafalkannya, kemudian beramal dengan konsekuensi dari nama-nama tersebut, dakhala al-jannah, dia masuk ke dalam surga. Sebagian pihak memahami ini dalil kalau nama-nama Allah hanya 99 saja. Jadi, nah, goal kita katakan di sana diberi nasihat ya Allah wa iyyakum, pemahaman yang demikian perlu diluruskan. Ya, perlu diluruskan. Asma Allah Taala ghairu mahsurah. Nama-nama Allah Subhanahu wa Taala tidak terbatas pada bilangan dan angka tertentu. Dalilnya yang kami sebutkan azan ya Allah wa iyyakum. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad wa Tabrani dengan sanad yang sahih disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, juga Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Sebuah doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Seterusnya hadis. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, ya Allah, aku memohon meminta kepadamu dengan setiap nama yang engkau miliki, samaita bihi nafsak, yang engkau tetapkan untuk dirimu, atau anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu yang ada dalam Al-Qur'an, atau alamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhluk-makhlukmu, atau istasarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang engkau khususkan, atau yang engkau sembunyikan dalam ilmu ghaib yang hanya engkau yang mengetahuinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, penggalan yang terakhir ini yang kita inginkan. Al-Tasar Tafihi fi ilmil ghaibi indak. Atau nama-nama yang hanya engkau ya Allah yang mengetahuinya. Tidak ada yang lain. Menunjukkan tidak terbatas pada bilangan 99 saja. Nah, kalau seandainya terbatas pada 99 saja, tidak mungkin Rasulullah SAW berdoa dengan lafaz yang demikian. Kan begitu. Ya lah. Nah, hampa, tidak ada maknanya sabda Rasul awi ta'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak kalau nama-nama Allah hanya terbatas pada 99 saja. Nah, terlebih lagi lafaz hadis tersebut inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman itu tidak menunjukkan pembatasan, namun keterangan kalau di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada 99 yang memiliki keutamaan. Barang siapa yang menghafalkannya kemudian mengamalkan konsekuensi dari nama-nama tersebut, ya khalaqat. Tidak menunjukkan kalau Allah hanya punya nama 99. Allah baik. Kalau seandainya namanya Allah cuma 99, lafaz hadisnya tidak demikian. Ya, lafaz tadinya tidak demikian. Kalau kita meninjau, melihat menggunakan ilmu bahasa Arab, soalnya lafaz tadinya pakai bahasa Arab kan gitu ya. Nah, agar ayat ini berdina azan ya Allahu wa iyyaku. Sehingga harus diyakini nama-nama Allah tidak terbatas pada bilangan 99 saja. Ayo. Ayo. Baik, agar ikan berikutnya Allah. Adapun poin-poin yang berikutnya terkait dengan cara mengimani nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dalil dari Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang bismillahi taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.